أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bersua lewat udara pada kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi pada program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhanuna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang kita kaji ini menceritakan atau membahas tentang betapa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang kikir, bahkan mengajak kepada kekikiran atau kebakhilan, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan pelit. Islam adalah ajaran agama yang dengan ajarannya ingin mengentaskan segala bentuk kesenjangan sosial. Sebab kesenjangan sosial kerap kali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tadinya dianggap kecil, kemudian melebar, dan akhirnya menjadi permasalahan besar. Betapa kita melihat di negara kita tahun 1998, kurang lebih 9 tahun yang lalu, kita menyaksikan betapa hanya karena kesenjangan sosial yang begitu tinggi, terjadilah kerusuhan-kerusuhan yang itu menimbulkan berbagai gejolak dan akhirnya menimbulkan kerusakan yang terjadi pada setiap lini daripada kehidupan. Nah, ayat ini diawali dengan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yabkhaluna, dan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau mendermakan baik itu hartanya, pikirannya, serta sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Hal ini berkaitan sekali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelumnya, dan berlaku baik atau berbuat baik, baik itu kepada orang tua, jiran tetangga, karib kerabat, dan orang-orang terdekat yang ada di sekitar. Jadi ayat ini memiliki kaitan yang begitu erat pada dengan ayat yang sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya menyuruh manusia untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada sesama, maka ayat ini menjelaskan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang kikir. Nah, bukan hanya kikir pada dirinya saja, tetapi menyuruhlah pula kepada orang lain untuk berbuat kekikiran. Ini kita menyaksikan betapa banyak saat sekarang ini orang yang sudah tidak mau berinfak, malah menggembosin orang lain untuk tidak berinfak. Dan bahkan dia menutup-nutupi dirinya seakan-akan dirinya tidak memiliki apa-apa, dan dia tidak mau berbagi antar sesama. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir para asatiz kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan bersama-sama memberikan kontribusi tentang ayat ini. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Adiansah. Satu hal yang diterangkan di dalam ayat 37 ini adalah bahwa seorang muslim itu sangat dilarang untuk bersikap kikir. Alasannya adalah karena kekikiran itu adalah merupakan salah satu tanda ketidakpercayaan seseorang, ketidakyakinan dirinya terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hitung-hitungannya terlalu tinggi. Memikirkan bagaimana nanti anakku dan sebagainya, takut dia tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya atau keluarganya sehingga akhirnya berat membantu orang lain. Itu salah satu sebab utamanya. Yang kedua, pikiran merupakan satu hal yang dilarang. Kenapa? Karena tidak akan membawa kebaikan bagi seseorang. Katakanlah dia hanya kikir kepada orang lain. Ini akan menyebabkan orang lain tidak akan mau membantu dirinya. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka yang terjadi adalah ketimpangan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Adiasa tadi. Bahkan pada saat dia nanti meninggal dan meninggal dunia, sedangkan dia juga meninggalkan keluarga, anak istrinya, maka orang lain juga tidak akan mau membantu keluarganya ini. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz Adi adalah, kira-kira apa penyebab seseorang bersikap kikir ini? Iya. Kikir terhadap orang lain itu oke, tapi kalau sudah sampai kikir kepada dirinya sendiri, ini kira-kira apa penyebabnya? Iya, kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, Allah mendahului perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyarikatkannya. Jadi orang yang kikir pada dirinya itu sebenarnya dia tidak yakin bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, sehingga dia menghitung dengan kali-kaliannya, dengan akal fikirannya, seakan-akan apa yang dia miliki itu dengan dia berikan kepada orang lain atau dibelanjakan untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri mungkin akan habis, sehingga dia perlu untuk menyimpannya. Padahal dengan menyimpan itu tadi pun akhirnya dia akan merugi juga begitu. Dan sehingga yang terjadi pada orang-orang yang seperti ini, akhirnya kekikiran itulah yang membuat dia menjadi kesulitan dalam mencari kehidupan sehari-hari dia sendiri. Nah, kalau kita melihat pula Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa ya'murunan nasa bil bukhl, dan menyuruh pula kepada orang lain berbuat bakhil. Agar apa? Agar tidak dia saja yang dituduh sebagai orang yang bakhil begitu. Jadi ini mengajak ya kepada orang lain untuk berbuat bersama-sama membuat kekikiran itu. Tidak mau jelek dia di mata orang. Iya. Begitu dia supaya tidak merasa sendirian, maka dia mengajak orang lain. Iya, kalau saya lihat sedikit ini kaitan kikir dengan surah An-Nisa-nya, apakah memang wanita itu condong lebih kikir dari laki-laki atau itu sifat universal bisa berlaku bagi wanita dan laki-laki? Iya, kalau kita melihat malah sebenarnya ayat ini menunjukkan kepada laki-laki gitu. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Artinya begini, bahwa sifat bakhil ini bisa terjadi pada siapa saja gitu, baik laki-laki ataupun wanita. Walaupun terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita melihat para wanita itu terkadang lebih banyak hitung-hitungannya daripada laki-laki. Contohnya kalau belanja misalnya lebih banyak nawarnya kalau perempuan daripada laki-laki kan begitu. Kalau saya lihat sedikit lagi nih kaitan wanita dengan kikir ini, dalam tafsir Sa'rawi ini disebutkan bagaimana Ansor itu begitu dermawannya, sehingga dermawannya itu dia rela memberi istrinya kepada orang lain gitu. Nah, itu kan bukti bahwa sebenarnya tingkat pengorbanan dan tingkat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan dengan wanita ini, An-Nisa ini, sangat sudah dia pahami. Betul. Artinya apa? Sebelum orang Ansor itu memberikan istrinya kepada Muhajirin, tentu saja si Ansor tadi adalah pelaku poligami tadi. Istrinya 2 atau 3, sehingga ketika orang Muhajirin pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah tanpa membawa istri, maka apa kata Ansor tadi? Coba kamu lihat istri yang mana yang paling engkau sukai dari istriku, biar ku ceraikan dan aku kawinkan, kamu kawinkan. Ini bukti bahwa bagaimana wanita itu juga bisa disedekahkan. Nah, memang kalau dilihat Ustaz, dari sikap orang Ansor ini, subhanallah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kalaulah sekiranya orang Ansor itu berjalan di satu jalan, ya, di satu wadi, sedangkan ada kaum yang lain berjalan di wadi yang lain, maka aku akan mengikuti jalannya orang Ansor. Begitu. Karena apa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku bisa memilih untuk menjadi kaum mana, maka aku akan menjadi kaum Ansar begitu. Iya. Karena apa? Karena Ansar ini luar biasa dermawannya. Iya. Ya, kita melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi terjepit, ya, maka tempat yang paling nikmat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dan untuk mengembangkan dan paling kondusif itu adalah ketika beliau berada di Madinah, iya, di Ansar. Dan itu kita melihat sampai saat sekarang ini pun sikap itu masih terasa di kalangan orang-orang yang berada di kota Madinah, betapa mereka lemah lembutnya dan begitu santunnya terhadap para pendatang atau para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ini kaitan kikir dengan kufur ini, iya, wa tatnadil kafirina azabam muhina. Apakah memang ada kaitan kikir dengan kufur ini? Iya, jadi orang yang kikir itu dia kufur nikmat, iya, begitu ya kan, termasuk dalam kategori kufur nikmat orang-orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan itu sendiri, mm-hmm, begitu. Bahkan apalagi kalau dia sampai menutup dirinya dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ya kan? Sekarang ini terjadi, Ustaz. Di kalangan ilmuwan pun ini terjadi begitu. Mm-hmm. Supaya dia sendiri yang jadi profesor, maka ditutupinya informasi-informasi bagaimana untuk menjadi profesor itu begitu. Jadi termasuk kikir ilmu, termasuk ya. Kikir ilmu, nah, ya. Bahkan ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis. Nah, barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, suatu ilmu, padahal dia ditanya tentang ilmu itu, ya, yuljamu bilijami minan nar, iya, dia akan dicambuk kelak di hari kiamat dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Iya. Atau bisa juga kufur sampai khorijal milah, keluar dari agama. Ya, kalau sampai dia mengingkari perintah Allah Subhanahu, iya, wa taala, tentu itu akan terjadi. Artinya mulih jadi dia merasa bahwa rezeki ini dia yang mengerjakannya. Betul, dan iya, Allah merasa ini tidak ada apa-apanya. Ini kan seperti kata Qurun, apa ini kan aku dapat karena apa? Karena ilmu yang ada dariku. Sehingga akhirnya dia melupakan bahwa sebenarnya ini rezeki ma'atahumullahu min fadlihi. Betul. Artinya lambat laun orang yang bersikap kikir ini akan pas awalnya memang kufur nikmat. Iya. Akan tapi lambat laun dia akan menjadi kufur dalam artian keluar dari agama. Kenapa? Karena dia sudah menjadi pemuja kekikiran. Kekikiran. Bukan menjadi pemuja berhala tapi, iya, pemuja kekikiran. Artinya tidak percaya dengan keberadaan Allah lagi, ya. Allah. Artinya harta itulah segala-galanya di dalam kehidupan ini. Yeah. Nah, ada satu hal yang cukup menarik di sini, Ustaz Adi, yeah, bahwa di dalam ayat ini Allah sangat melarang kita untuk bersikap kikir. Kalau kita lihat pada masa Rasulullah, golongan Muhajirin dan Ansar, mereka itu adalah orang-orang yang tidak merasa segan untuk mengeluarkan hartanya, sangat-sangat dermawan. Iya, padahal enggak dia terlalu kaya, Muhammad. Iya, padahal sudah terlalu kaya, biasa saja. Nah, mereka rela untuk mengorbankan seluruh hartanya, seperti Abu Bakar ketika diminta, siapa yang mau menafkahkan hartanya untuk perang? Abu Bakar memberikan semuanya. Mm-hmm. Apalagi ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk keluarga, aku tinggalkan mereka untuk kepada Allah dan Rasulnya. Yeah. Ini jawaban yang menandakan keimanan Muslim pada saat itu yang sangat kuat. Yeah. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini, mungkin sangat-sangat sulit sekali, bahkan hampir-hampir mustahil untuk menemukan orang yang mampu menginfakkan seluruh hartanya, dalam artian sangat-sangat dermawan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Kira-kira ini, Ustaz Ali, bagaimana cara kita supaya bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu dari segi kedermawanannya? Solusi supaya tidak kikir, ya. Jadi kalau melihat solusi ini, saya teringat dengan kisah yang disampaikan dulu para ulama di Saudi Arabia. Jadi katanya ada beberapa ibadah yang itu bisa ditekuni dengan kebiasaan. Iya. Termasuk salah satunya ini adalah berinfak dan bersedekah ini. Kita melihat ada orang yang kaya, tetapi dengan kekayaannya itu malah dia cenderung menjadi orang yang bakhil. Begitu, cenderung menjadi orang kikir. Karena apa? Karena dia tidak membiasakan dirinya untuk memberi. Tetapi ada orang yang hidupnya pas-pasan, bahkan mungkin sangat kurang kalau di mata kita, tetapi dia memberi. Karena apa? Karena dia sudah membiasa memberi. Jadi seperti juga berangkat haji misalnya. Ada orang yang berangkat haji itu padahal kehidupannya ya kita katakan sangat sederhana begitu. Tetapi dengan semangatnya untuk berangkat haji itu dia bisa berangkat haji. Tetapi ada juga orang yang kaya raya tapi karena sibuknya dia dengan urusan dunianya akhirnya dia tidak bisa berangkat haji. Jadi solusi pertama itu niat, ya. Iya, harus niat, ada kebiasaan dan dibiasakan, iya, dibiasakan begitu. Makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu kan, kalau kamu dimintai jangan pernah kamu menolak untuk memberi, begitu. Walaupun orang yang meminta itu berada di atas unta atau di atas kendaraan yang sangat mewah. Jadi biasakanlah untuk memberi. Ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan itu adalah orang yang mau memberi itu tadi bukan tidak mau memberi, tetapi dia memikirkan sesuatu setelah dia memberi, begitu. Jadi kalau saya memberi orang miskin ini, dia berubah tidak? Padahal yang diberinya tadi bukannya banyak kali, gitu. Tapi dia mengharapkan ada perubahan pada orang itu langsung. Ya, ini tidak bisa, begitu. Dengan 100 rupiah orang ini besok jadi kaya. Ah, begitu, iya. Dia berharap kalau dia sudah memberi ke masjid itu, besok masjid itu selesailah, begitu. Jadi akhirnya, ah, udahlah, kalau nggak aku beri nggak berubah juganya. Seperti yang terjadi di peminta-peminta di lampu jalanan, begitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini kan tugas negara, begitu. Ini orang ini kok minta-minta seperti ini. Ini ada sekarang. Anda mau memberi, tafadhal, silahkan. Kalau tidak Anda mau memberi, ya jangan mencela. Wakula kaula ma'ruf. Iya. Artinya jangan berpikir, ah ini sedikit, main-main betul, aja nih, iya. Orang-orang kayanya nih, iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan kita juga mengatakan itu adalah sesuatu pekerjaan yang baik, artinya meminta-minta itu pekerjaan yang baik, tetapi kata Hasan al-Basri, orang yang meminta-minta itu adalah duta Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Iya. Makanya ketika Hasan al-Basri didatangi oleh para fakir miskin, dia menyediakan tempat yang paling baik dari rumahnya, dan dia memberikan makanan yang terbaik yang ada di rumahnya. Karena apa? Karena dia mengatakan, kalian adalah duta-duta Allah yang datang ke rumahku tanpa aku harus mendatangi kalian. Iya. Jadi kalau saya melihat, yang kedua perubahan yang harus kita ada di dalam diri kita setelah niat dan membiasakan diri itu tadi, yaitu positive thinking, iya. Di dalam memberi, bagaimana kita berpikiran jernih, berpikiran yang penting kita sudah memberi. Ya, masalah di antara positive thinking itu mungkin bahwa ketika memberi harta itu tidak berkurang, betul, ya? Bahkan bertambah. Betul sekali. Iya. Nah, terkadang ini saya katakan tadi, di kalangan ilmuwan sendiri pun ini terjadi. Dia mengira kalau nanti banyak profesor, dia akan tersaingin. Iya. Begitu. Padahal kalau banyak orang yang lulus menjadi dokter, kalau orang banyak yang lulus dalam pendidikan, oh ini akan menjadi saingan baru bagi saya misalnya. Ini tentu iya. Tidak begitu. Tidak. Dan pemikirannya seperti ini sangat picik sebenarnya. Tentu orang muslim itu sangat berbahagia apabila saudaranya yang lain juga dapat berhasil seperti dia. Iya. Jadi para pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara penyakit yang sulit diobati adalah penyakit kikir. Dan penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit hati dan 10 penyakit yang sangat berbahaya di dalam diri seseorang. Dia bisa menimbulkan kemusyrikan dan dia bisa juga menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin jauh, dan bisa juga merusak hubungannya antar sesama manusia karena kekikiran yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, dari kesempatan yang mulia ini, kita menghimbau kepada kita semua yang mendengarkan, marilah kita awali untuk berbagi di antara kita, tidak jumlahnya yang penting, tetapi mari kita biasakan untuk berinfak. Demikian yang dapat disampaikan, semoga ayat ini dapat menyentuh kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas pendengarannya. Jazakumullah ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.